Oleh konflik Sunni dengan Syiah, ngene. Dadi nek bapakne Pangeran Benowo iki rada Sunni, nek Arya dipanggil rada Syiah. Nek awakmu si C, aku si B, ngene ya. Dadi gak usah repot-repot soal iku. Sunni Syiah kanggo dulurku kabeh, aja ati benci sebab awakmu benci Syiah itu yang mereka rasa adalah Israel dan Cina. Nah, ngandani sebab Cina iki kok merajalela sak dunya. Pulau Jawa, lor kabeh kate direklamasi kate dipek dhewe, digawe tamasa dhewe, awakmu gak iso nyewa kios nek ono. Dan yang mampu menyaingi Cina hari ini hanya Iran. Karena Cina sama Iran sama-sama memakai imamah, ada kepemimpinan dari atas sampai ke bawah secara sangat solid. Kalau Iran pakai Syiah, imamah Syiah, kalau Cina pakai komunisme, jadi tukang dukur sampai nisor, taat kabeh. Nek kene tidak ada ketaatan di Indonesia ini. Di NU sendiri wis ana Basul Masail, ana fatwa PBNU pun di daerah gawe dhewe-dhewe. Karena demokratis itu mana, gitu ya. Di Indonesia wis apa meneh. Kadang orang Indonesia gak sinau imam iku apa, makmum iku apa, gak ngerti filosofine, gak ngerti logika politike, gitu loh. Senangkat imam iku sapa? Senangkat sapa-sapa dadi imam iku sapa? Senangkat terus diangkat dhuwur ndi kedaulatane? Ayo. Ngene tak gur ngiso wong Indonesia itu. Ya tapi ini nenggok didik ya, saya awakmu itu juga kesadaran politik. Cuma yang penting kok nyanyi ya, gitu. Tapi kayaknya loh. Jadi imam itu hanya bisa menjadi imam kalau diizinkan oleh makmum. Jadi, nah ibarat jelakan, sing jelakan itu imamnya sama makmum. Makmum. Makmum. Jadi aja petirap ini kan jadi imam. Kok dua wak, jawak no suratnya terawes al-Baqarah. Mbok. Lempoh gini harus mulai Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Tapi awon dalikal kitab. Waduh. Terus makmumnya gini. Waduh. Begitu oleh 5 ayat. Waduh. Hatimu mulai gak sih ya. Sidik ini juga ilustrasi ya, aja muring-muring. Pokoknya ada imam, pikirin kabeh sing ndek mburimu. Sapa ngerti ana wong tuwa gak tahan kabeh suwe, ya toh? Sapa ngerti ana wong lanang bojone kabeh nglairno, ya toh? Sak piturute dadi oleh imam yo aja kecepetan kok ndek Blitar iko. Jadi kula ngomong alamin, Allah akbar kan sampeyan. Iku duduk sembahyang jenenge, iku balapan. Sprint gitu ya. Ya, ini ya, ya. Oke, jadi tak balik menang Pangeran Benowo. Ini ngecel cerita ya, jadi Pangeran Benowo itu kenapa sampai di sini? Karena jadi gak gelem melok pertengkaran bapak musuh Arya Penang Sang. Lah gitu kan? Aku gak melok politik lah, aku gak lah. Akhirnya ini terjadi, akhirnya karena Pangeran Benowo lebih masuk ke wilayah kultural dan spiritual, maka akhirnya yang meneruskan kekuasaan di Demak kemudian Pajang waktu itu kemudian menjadi Mataram adalah orang yang membunuh Arya Penangsang, yaitu putranya Ki Gede Pemanahan yang namanya Sutawijaya, panggilannya Jebeng, kemudian dia menjadi Panembahan Senopati. Ini ya, ya. Iki wah, tak ceritanya saya mengikut, tapi pokoknya ini menikut. Nah, pada suatu hari, ini pungkasan cerita yang pertama. Pada suatu hari, pada tahun 2000-an, 2001 apa 2000 ini ya, PDIP wis kuat, dan merasa kududui presiden. No, jadi pokoknya negara harus jadi presiden. Wong Islam yang ngono. Masuk dia tidak tahu di presiden, sing temenan Islam, rek. Nah, akhirnya Habibie dicoba dicalonkan. Jadi pokoknya nek wong Islam karte Habibie, nek wong PDIP karte Mega. Akhirnya iki nek dijarno saingan sopo wae sing dadi mesti dulur tarare Indonesia. Akhirnya aku kepeduk Gus Dur pada suatu siang di sebuah pertemuan di Kuningan, aku kepeduk Gus Dur, terus Gus Dur takon yo apa isa iki dulur ya arek-arek iki. Iki susah ngirim banser nek ngene carane iki. Banser di banser ini. Terus ya Gus ngono, nek ngono ya kudu golek sing netral Gus. Terus Gus Dur takon, nek sultan ya apa? Maksudnya sultan nama Kubuwono ke 10. Gus sampai masuk garu sultan Gus. Wis tak aku enak sampean milih sultan aku gak melo-melo aku gak. Nek opo-opo jangan tolong aku gak iso tau aku ngerti sapa sultan sampai hari ini. Mulai ya tadi iso gak iso cakap apa tidak cakap bener tak gak bener jujur gak jujur aku roh. Jadi nek iso aja sultan. Nah terus sapa cak gak nek sapa opo sak iki iso. Sapa tokoe? Nah, terus aku nolong ngomong. Wis ngene Gus, kudu sultan sing asli Gus. Sopo Sultan sing asli? Bisa kan gak kena? Jenenge Sultan Abdurrahman. Oh sampai kan kono ae. Loh, Gus iya, Gus temenan iki. Sampean duwe utang. Aku utang apa? Sampean iku turunan ke-9 dari Pangeran Benowo. Nah Pangeran Benowo iku biyen merga lunga teko istana akhirnya gak iso terkendali akhirnya Wali Songo yang semula menjadi backup kekuasaan politik kesultanan digeser, dihilangkan, diganti oleh Nyai Roro Kidul. Itu gara-gara Benowo gak belum jadi rojo. Akhirnya jadi ratu adalah Pangeran Panembahan Senopati. Nah Panembahan Senopati masih ada ya muridnya Sunan Kalijaga meskipun murid-murid rojo guring-guring itu ya. Tapi dia tidak mau meneruskan Wali Songo, maka dia kemudian ada mitos Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidulku duduk. Nyai Roro Kidulku aslinya Kanjeng Ratu Kidul, ya ibu dia. Nek sing hubungane karo raja Kanjeng Ratu Kidul. Nek Nyai Roro Kidulku adikne. Jadi nek Kanjeng Ratu Kiduliku jenenge Nawang Wulan nek ada-ada yang kita kenal lagi. Ini adik ini jenisnya Nawangsi, Sri Nawangsi yang dikenal dengan Nyi Roro Kidul. Itu tidak sama dengan Kanjeng Ratu Kidul. Podo-podo ayu ini. Wah, konek kepeduk. Wis, kon wali. Linak lilur, linggo lijo, lilir. Wali anak, wali dulur, wali tonggo, wali konco, wali sembarang. Ya, apa ya, Rek, ya? Lina lilur linggo lico lilir nah, lali anak, lali dulur lali tonggo, lali konco lali sembarang kalir itu menurut ceritanya ya yes, tapi gak usah kita persoalkan nanti akan kita cari pokoknya yang penting Pangeran Benowo kita jadikan sumber berkah di desa ini sumber berkah di wilayah ini menurut ya yes, saiki satu ini tak terus nak Gus Dur, oh sampai yang jauh menutah. Terus tak terus, sampai itu dia utang, kan itu nyawur. Sampai itu balik lagi istana. Menutah, udah itu. Terus datang Gus Dur percaya. Nina, ini dia. Menutah. Terus tutup omah, matur, anu tau, buluria, arek-arek, wong-wong PKB. Aku diurung-urung, cak sampean apa-apa. Gus Dur, diojok-ojok, jadi presiden. Ketika itu tidak ada orang berani membayangkan Gus Dur jadi presiden. Saya ini awakmu sekali nerima wes. Cuman zaman itu kan gak orang awak mani bayang no. Gus Dur dhewe gak mani bayang no kali jadi presiden. Tapi mulai ngerondek itu waktu diuring-uring ngapur gunuria, diuring-uring karo Pak Matori Abdul Jalil, karo sopo, gitu. Akhirnya kita bikin diskusi bahwa saya ini kudu wong tuwa. Nek Habibi tadi, ide-ide ngamuk, nek Mega dadi wong Islam ubah. Kudu ana wong tuwek. Maka saya bilang harus ada begawan yang memimpin sebagaimana peralihan dari Majapahit ke Demak harus ada wali yang memegang kekuasaan. Raden Patah hanya menjadi perdana menteri, tetapi kekuasaan dan gendongan politiknya harus ada di tangan Panembahan atau waktu itu Sunan Ampel. Tapi eksekusinya pada Sunan Kalijaga. Jadi Indonesia kudu dipimpin oleh orang tua. aku diurung-uring karo pamin kok wis apa wis modern karo begawan-begawan. Lho, sopoke jaman iku ben aku rada temenan rek ngurusi rek. Nek saiki aku mau-mau temenan. Nek gak kepeksa nek ajane kok kepeksa tak sero iman. Tak sendo ini ya. Tapi kok sih tadi akhirnya Gus Dur jadi kenapa akhirnya semua orang percaya bahwa harus ada penengah. Kemudian Pak Amin Rais akhirnya percaya terus dia bikin poros. Nah supaya Gus Dur jadi harus ada empat, harus ada tiga pihak yang oke yang melakukan kepala. Pertama, saya datang ke Pak Akbar Tanjung, kira-kira 30 menit, beliau percaya bahwa kalau bukan Gus Dur yang jadi, ini nanti akan bentrok. Untuk sementara biar Gus Dur dulu menata keadaan, nanti pelan-pelan dibikin pemilu berikutnya. Akhirnya Akbar Tanjung setuju, Golkar sip. Fix milih Gus Dur. Terus P3 saya datang ke Pak Hamzah Has pada waktu itu kita 20 menit. Alhamdulillah beliau percaya. Jadi P3 gabungkan Golkar berarti PJIP kalah. Kan ini merah ceritanya. Itu sedima itu aku. Mari teko Pak Akbar terus menang Pak Hamzah. Mari ngono aku ndolek wong sing paling menentukan kekuasaan di Indonesia jenenge masih harus gak jadi presiden tapi kudu kok takon iku nek gak kok takon kok kaget dhewe kan jenenge sapa rek sapa toga. Beliau berdua yang tadi itu cukup setengah jam 20 nang Pak Harto itu 2 jam setengah lebih saya kait bisa meyakinkan beliau itu aja nih nggih pun sak mboten napa-napa tapi nggih sak atos-atos waduh tapi ono peringatane kira-kira ngono sak diturute lah atau-satu sudah hati-hati ya. Dan seterusnya pokoknya akhirnya malam itu jam 11 malam saya sudah dapat kartu bahwa oke Gus Dur lusa jadi presiden. Dan malam sebelum pemilihan saya datang ke Gus Dur kira-kira jam 5 sore di sebuah hotel di dekat Senayan. Gus insya Allah sampean jadi meneh Gus, tapi aku mergo aku sing nyambut gawe Gus, aku njaluk Gus njaluk aja. Aku ya loro, siji soal Aceh itu diberes. Aceh waktu itu masih konflik, masih guam, masih segala macam. Terus Aceh harus beres selama sampai memegang kekuasaan. Terus Gus Dur ini kalau ngantuk, gampang kan Aceh macam-macam aku ini. Yeah. Nomor loro, tidak boleh lagi ada pemimpin Indonesia yang berkaitan dengan Nyai Roro Kidul. Ini aku. Ada Gus Dur. Wah, ana hubungane karo nyeruk Gus Dur barang. Wis pokoke gak kudu ana. Ket jaman Pak Karno, Pak Harto sapi tur kabeh. Kabeh sih. Melipir-melipir nebat-nebat niku lan. Saiki mulai sampean gak oleh. Terus Gus Dur nguyu dhewe. Gampang gak? Aku ing wis SMS nyeruk iki. Wis tak sarono. Kan ya ratu mbok sampean jilbaban. Gelum cak gelum jilbaban deh, aku sedelok ayun. Ini jilbaban. Kan iso bayang nonok menungso mikirnya kalau gitu jilbaban. Nega Gus Dur ya Allah. Aku bau teman-teman Gus sampai itu loh. Oh no, eh pikiran itu ya Allah ini ya, bapak ya, oke. Bismillah. Nanti kita teruskan mengenai Pangeran Benowo ini. Nak didolei api LE ya, ono karo kabeh menungso ono api ono LE, tapi kita kan ambil api LE pun kita jadikan pelajaran. Semua selain Rasulullah, para malaikat dan Allah ono LE ono api. Nek malaikat api kabeh, gitu. Allah api kabeh, kan Nabi api kabeh. Tapi selain mereka bertiga, awakmu aku padha ae ono api ono LE. Aja golek LE wong, tapi golek api wong. Saapi-api wong ojo digolek ielee, saelee-elee wong golek ono api. Ngono ra kira-kira wong urip ya. Wis saiki lagu apa? Ibu-ibu. Halo. Bidadari surga. Ini, oh ngono, nyata lho bu. Ten menawa niki wonge niku tanggung jawab. Wani usul, wani nyanyi. Maju Bu, maju Bu. Ayo Bu. Eh? Ayo Bu. Masya Allah. Waktu jauh. Dan ini aku dari bujur lah jepiting. Ayo Bu. Ayo Bu, nama Bu. Aku gak bisa lagu ini soalnya. Apa itu dari surga? Bidah dari surga. Nah, apa? Gini, moga-moga tonton Bu. Napa sing sing saged mawon arek-arek gak Ustaz Bruno iki. Bu. Ya bismillah. Maju nek ngono Mbak Nia, Mbak Yuli, ngono Ibu diajak maju. Jadi nek ngono fokus bismillah. Lainnya Ibu maju semua ndak apa-apa. Utawa ayo sing bareng-bareng kabeh iso. Rodok maju kok ora. Judulnya apa ini saya uji? Ini temenan tak judulnya ini? Teman, tanggung jawab. Tanggung jawab. Maksudnya di suarga itu ada widodari. Widodari maksudnya jawa ngelanang. Terus yang jawa itu apa? Temenan ini. Ajak ngawal kan gak di ustaz. Nah ada widodari jawa orang terus mau ngelanang dia apa? Dia bongkotan karo kering karo. Sapa sing ngomong nek swarga ana widodari ku sapa? Sapa sing ngomong? Hah? Sapa sing ngomong nek swarga ana widodari? Bingung ora bingung. Ora tak gak yo anu kok. Lha iki dak apa mas aku guyon tapi ya temenan. Niku, niku mudah-mudahan nanti ada penjelasan yang dimaksud bidadari itu apa oleh Allah. Kata bidadari itu berasal dari tradisi Hindu, ada dewa dewi bidadari. Terus ketika menjadi sampean semua untuk usul kira-kira untuk membangun Indonesia, membangun Benowo itu gimana nih, ada Pak Kapolres, Pak Kaposek, ada Pak Dandim, ada tokoh-tokoh, kira-kira Benowo itu bertambah rukun masyarakatnya, anak pinter-pinter, sekolah dur-dur, yang lantai limo. Nih, jadul kita berikan kesempatan langsung ke para jamaah depan saya ini. Monggo Bu, singkro seragamnya gitu, ayo-ayo nih usul apa kira-kira. Nih, ayo wani pernah ngaji, ini pinter, kebutuhan usul. Monggo Bu, yang tersintakut nih, hubung cakut memiliki, cakut banding respon langsung awan. Iyo enggak lembut ya wani nuturi, ngomong Benowo pinter-pinter. Monggo, silakan adik-adik, arek nom-nom ini, ibu-ibu mungkin yang menyampaikan di forum ini, dipersilakan. Apa nyanyi nih? Tepat jam 5 yang boleh nyanyi. Bu, nyanyi boleh bu nih. Siap nih, tiga lagu nih, urusannya. Monggo, Cak Nur, kita butuh Cak Nur ini, kita nyemangati mereka itu pekerja keras sesungguhnya, Cak Nur. Ya Nur, ini saya tadi salah karena saya yang lempar bola. Tentak tawani ini ki gur garon tayu. Saiki sampean sing nawani. Bar. Ayo disatu bareng-bareng ngono ya. Nah, bare apa iki jare Benowo. Ngene lho. Kon misale handphone kok kayak nomor dus iki kira-kira bermanfaat. Ada bermanfaat. Mawa kok kena bayi dicekel tak dipangan barang ya. Makanya butuh pengetahuan lho pikir ya. Masih ya Benowo nek awakmu iku gak gagas apa ngene Benowo ya dalem gunane kaya wedhus ngadepi dan pun anu. Nah, saiki yang menurut Anda perlu kita pelajari dari Benowo, Pangeran Benowo itu apa? Singkat kotak kono apa ya didoleki bareng-bareng. Apa saja enggak nek Benowo apa saja? Apa sampe nek kepengin ngrungokno ngono to? Iki soal terbiasa pengajian yo. Ini bukan pengajian, iki ki rembug sinau bareng. Ayo coba angkat tangan. Ayo. Ya, Mas, maju Mas langsung karena mikrofonnya di sini supaya terekam. Kiri masuk langsung maju. Maju ya. Langsung. Tolong temanya jangan terlalu jauh dari yang menjadi hajat kita bersama-sama pada malam hari ini. Oke, Mas. Termasuk hal-hal yang praktis yang sifatnya lingkungan hidup di sini. Ya, Mas. Sebelah kiri. Kiri. Aku dong bilang sing wong wedok iki, ayo, Pak. Mas, monggo sing kaos apa iki, monggo. Iya, satu lagi coba, satu lagi nih. Atau Mas, lagi Mas, kita itu dan makan benowo sampai drop lab ini. Ya. Mbak, ayo mau saya gano, Mbak. Takon tok lho situ. Takon tambahan tas panjaluk ngono Mbak. Nih, sampai munggah ini ya, ayo. Nah, ya, tangan ya. Buat yang naik panggung. Wis. Yes. Itu makne muga-muga sing lancar sudah panggung ini. Moga Pak Sugo sambil menunggu yang siapa aja yang mau di sini langsung ya, Mbak. Iya, langsung aja. Langsung aja. Kita mulai juga yang pertama, Mas. Iya, Mas. Kaos. Coba silakan Mas apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Muhammad Abdurrahman Arif saking Menganti. Nanti Gresik. Ngeten janun teng daerah griya kula niku wonten beberapa macam agama. Ada mulai dari Islam, ada Hindu, ada Nasrani. Kalau tradisi umat Islam di tempat saya itu kalau malam takbiran itu keliling ke daerah-daerah orang Nasrani, orang Hindu, dan orang Islam tersebut. Niat kami itu untuk siar Islam, menunjukkan tradisi umat Islam itu bagaimana. Tapi sebaliknya, kalau malam hari raya Nyepi, itu umat Hindu itu masuk ke kampung kami dengan membawa ogoh-ogoh. Dan saya ingin tanya, ogoh-ogoh. Mereka sering akan berenang. Matung, ya. Kau pas Nyepi, apa pas galungan? Pas malam Nyepi. Oh, malam Nyepi. Sing kula pengin tanggep iku bagaimana kita menyikapi kedatangan mereka dan juga bagaimana cara kita untuk memberi pengertian kepada anak-anak kita supaya tidak sampai ya nopo nggih mboten sampai salah jalur mboten mboten ada pengaruh mboten ya nopo jalur nggih ya nggih matur suwun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpengaruh kok iku mah kan tradisine niku jalur lha iya opo terpengaruh ya opo kan misale nggih misal mboten niku kan nggih damel koyo dukune mboten jalur dukune kan didamel terus ogoh-ogoh ini tuh namine arek cilik dengan kepengen tahu hal-hal yang belum ia ketahui. Iya. Yeah. Terus setiap tahun itu mesti dinteni kali lari-lari alit alit itu. Sing dinteni apa nih? Ogoh-ogoh ini. Ya terus sing kok cemaskan ya apa? Gini, gua tiri ini ku anak-anak ini ku lebu. Nah, boten membuindung. Gini, boten, terus boten. Iya dong, bumi. Kok terlalu ngenteni tradisi ini yang Hindu tentu. Duh. Arek-arek garo Hindu garo. Kuwe ogok-ogok iku nyenengno didelok. Kok opo sing ribut? Kok niku ana Indomaret kon meneng ae. Ana mall kon malah seneng. Kuwe ana Pak ana reca ae lho, ana boneka, ana golekan kok ruwet. Kari kok kandhani Gusti Allah gak iso didelok, Rek. Nek iso didelok dudu kunci. Wah, nek sing iso disalep iku mesti menungso. Ini nak Gusti Allah gak kira bisa disalib copo-copo. Tapi ojo ngomong ngomong banter-banter. Ya karena anakmu doae. Ya ngono ya. Tapi, oke. Kamu harus jelas. Sing kok cemas mai copo kudu jelas. Kok khawatir tak? Khawatir yo, ya apa ya? Nenek ya apa ya? Kau cak cemas mai opo. Ya, terus meneng. Kau kayak ngomong meneng. Yang kedua, berikutnya. Mas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dianggap pertanyaan saya ini mewakili Benowo ya, walaupun saya tinggal di Benowo. Pangeran Benowo, salah satu figur yang melindungi warga Benowo di kala itu ketika VOC masih berjaya. Ya kita tahu VOC atau kampangan Belanda, kita anggap itu penjajah karena awalnya dia kesini itu berdagang. Karena tahu keuntungannya besar, dia mulai mencari sumber-sumber yang menghasilkan keuntungan lebih berlipat lagi. Dan tahu rakyat kita mudah diadu domba, maka ia mengambil hasil dari sumbernya dengan cara menghabisi semua pemilik sumber itu. Apakah ini sama, Cak Nun, dengan fenomena sekarang ini, munculnya Indomaret, terus Alfamart atau mart-mart yang lain, yang itu secara terselubung masuk ke wilayah-wilayah, lini yang paling dalam terhadap akses-akses rakyat Indonesia yang ya nyambut gaya anget, bisa dodol, buah kacang, buah kopi, tapi bisa ini sama merapat terus merapat. Pertanyaan saya, adakah strategi, karena pemerintahan kita juga terpaksa harus kalah perang dagang dengan China misalkan, dengan yang lain misalkan, apakah ada strategi untuk rakyat kita dari yang terutama Benowo? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Cak Nun. Ya, tanggung dia Pak, jualan kampung Isengan tak sampai di mana. Tanggung jawab. Alhamdulillah. Menigo ilham, pulau betul tepi saking petang residen. Insya Allah dalam meraih badan tempat menigo makam pangeran Benowo. Kudaso secara fisik lingkungan dibangun. Dan kesana nanti jalan itu yo iki jalan ni. Ketok roda jebar. Bangunannya ya sing rada kokoh. Mudah-mudahan ada sebab sih donatur sehingga bisa menyebabkan nilai fisik lingkungan. Maka ada jangan. Mungkin mawon, mati gula nek beriku kadang-kadang ya tirang bayi oh kerane kok kadang-kadang jebar. Oh nek, nek donatur sing di Indomaret ya saya kelasnya saya sing oh ah. Nek ngene aku tak nyeluk iblis blis iki sampean kaya duit mudul. Mboten male, pur kinten kok selalu ke goibnya, alifnya saja. Loh gak gak kok iblis kok goib. Iblis gak goib. Mboten. Iblis kok goib. Nyoto cuma gak iso didelok, kaya sampean gak iso ndelok ati sampean. Nggih. Leres wis. Ngono lho. Jadi lo maksudku, ojo ngemis ya kok, ngemis ya, mudah-mudahan ada donatur, mudah-mudahan. Itu lah kalau iblis lo, duitnya wakil ngomong. Kata iso ngga duit langsung, iso ngekali juga, iso merubah, merdi tadi, beras, apa mana iblis? Sebenarnya ini bisa jadi. Jadi apa, cahaya, iya, jadi sampean kepingin apa, dalamnya hati ini. Iya. Terus bangunannya gitu, tentang itu pun saya kesoto terasin. Terus untuk itu ya apa caranya? Dolek donatur. Dana. Oke, dana. Kita dolek no Cino soge wis kok engke iki sampeyan. Belum. Sakregos wis mandek mawon sarana. Oh, lha wis muni iki sing sarana nanti ikhlas tur. Nah, jeng yang itu nih kok sing garai sampeyan iku mboten maju-maju. Nah, iki. Gak mikir, pokoke sing penting oleh duit ba iblis ini tadi babah wis sing penting oleh duit. Kalau kita melihat masyarakat yang ada di sekitar saya, yang saya amati juga kepada saya nilai pada diri pribadi saya sendiri, pada dasarnya kita semua kalau mau jujur, kita semua istilahnya adalah labil dalam arti mengenai hal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada malam hari ini kita duduk bersama Cak Nun, keimanan kita bisa lebih mantap, bisa lebih yakin, tapi begitu kita keluar dari kajian sinau bareng ini langsung bergeyang. Kita berada di masyarakat mendapat cobaan sedikit, menjabat teguran sedikit dari Allah Subhanahu wa taala, kita sudah lupa dari kaidah-kaidah yang Allah tentukan. Untuk itu saya memohon nasihat dari Cak Ainunaid untuk kita semua yang singkat dan padat, agar kita semua senantiasa dapat memegang teguh keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, takut akan larangan-larangannya, dan sebaliknya kita bisa selalu semangat menjalankan semua ibadahnya melalui ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mas Jaro salon alon teru Cak Ainun Naib. Ya, baru. Monggo, Jaro. Nek aku njaluk sepuro ya. Iki aku iki tugasnya niki liyane aku sapa? Kon duwe pemimpin formal gak tau belum nunggu bareng kon ya. Kon duwe pemimpin partai, duwe ketua majelis ulama, duwe kiai-kiai di Jakarta, duwe ketua NU Muhammadiyah, belum ta di kampung-kampung ini ngrungokno. Jadi aku iki berarti mikul ci akeh sing tak pikul ya. Padahal masalah yang kita alami itu kan sangat complicated. Ya kok complicated itu ruwet, berlipat-lipat gak garu-garuan, sehingga itu pun sing ditimpa masalah itu ya nambahi masalah bisa. Iku jadi kadang-kadang aku itu kebetulan iki ono sing sitok takon liyane gak peduli, pokoknya ada pengajian pokoknya ini paham gak paham sing penting ini wis mari mulai yo gak tambah apa-apa. Begitu ono tanya jawab mulai. Jadi aku itu bingung kalau rakyat itu kadang-kadang. Aslinya aku itu wajib tagar ini. Wajib. Nah itu wajib itu aku itu apa? Aku itu apamu. Nah aku rasul, aku wajib. Nah aku nabi, nak ngabar. No. Rasul itu orang yang diutus oleh Allah untuk memanage keadaan. Kalau nabi itu kan pembawa nabak, nabak itu berita. Jadi nabi tidak punya kewajiban kayak aku ini lah. Aku rasul duduk, nabi duduk, ketua NU duduk, ketua Mahkamah duduk, pejabat duduk. Aku ini duduk sopo-sopo. Aku rene iki mergo aku sayang karo anakmu, mergo aku iki sedekah. Ngono lho. Jadi kan aku ada kewajiban apa-apa asli ini. Cuma ngene iki ditakoni nang aku tok. Nek ana sapa liyane sing teko gak takon. Aku sing kudu jawab. Ngono lho. Jadi kadang-kadang aku ya Allah, ya Rabbi Karim. Gak kok berat dia ini dulu lah ya. Jadi kadang-kadang aku emosi kan marimu tak kuyuh dewe tau aku ya, aku soalnya ngerti aku emosi tak terus-terus nong ngetono dompet susu ya sak beri ngetono dompet tak rim sih langsung lah ya. Saki gak sih aku jawab ini sih sing lakon tawasul nong sopo ya mikrofonnya di kanan ya sih ngomong tawasul. Oke, maksudmu tawasul itu ya apa? Definisikan. Tawasul sakrof itu lantaran apa perantara? Ya. Sesudah kirim doa. Ya. Jadi awakmu nang Gusti Allah tapi liwat sapa ngono ya? Iya, sapa. Nang Gusti Allah kata apa, Bang? Ya nanti kadang-kadang ya jaluk. Jaluk. Jaluk Gusti Allah liwat Kanjeng Sunan Ampel. Liwat Kanjeng Nabi. Liwat Kanjeng Nabi. Tawasul. No. Nah, saya Mbak Ampel kan, Mbak Giri kan disangkuto Syekh Maulana Ishaq. Nah, ini silakan Dani. Iki saiki digambar sih. Nek kon njaluk langsung nang Allah karo njaluk liwat sapa-sapa, kira-kira luwe kabul iki. Langsung. Dijawab arek iki langsung. Nah, apa sebabnya kok ana tawasul? Iki kata tawasul iki menciptakan konflik di mana-mana. Muhammadiyah gak setuju ana tawasul, tapi turuti mulane wong Muhammadiyah gak gelem tawasul. Nah, bismillah karena kita bertawasul melalui ini kan gitu. Nah, ngene lho saiki. Kon kate ndonga nang Gusti Allah. Tapi nek kon gak nyebut-nyebut Kanjeng Nabi, Gusti Allah kurang seneng. Wong cinta karo Kanjeng Nabi masuk kon. Gak nyebutannya nah. Dimulainya nak dungu kan selalu dimulai dengan iya, dungu selalu dimulai dengan mercon. Mohon mau ceritanya cepat emang jelas. Ya para ini kira. Ya nek aku iki pemimpin mula iki sapa-sapa kudu nanggung kaya ngene iki. Ya ta gak apa-apa ra wis bismillah Gusti Allah sampean sampean sing sayang kali kula ta wong kula iki gelem ngrungokno wong-wong kaya ngene iki lho. Ya, pengabdi jane gak duwe kebutuhan apa-apa aku wis duwe bojo kala jengking beres. Ngono ta. Oke, saya tawasul gini. Menurut saya kata tawasul jangan dijadikan label. Terus aku nolong menolong. Gak usah disebut-sebut. Kan ini loh, petek kelorok gak. Itu lah gantek kondor. Aku petek, aku kelorok gak. Kelorok ini loh pokoknya. Ngising bareng lah, kok lah gantek ngomong. Aku tak ngising. Gak usah, ngising ini langsung. Jadi kata tawasalna, tawasul itu gak usah disebut-sebut. Terus lah kondor. Cuman problemnya ini. Jadi ini arek-arek makan, nak jaluk Gusti Allah langsung luweh kabul timbangane liwat sapa-sapa. Tapi nek awakmu njaluk Gusti Allah katur eling Kanjeng Nabi, eling Sunan Ampel, eling Mbah Tosani, eling Mbah sapa-sapa, Gusti Allah seneng kan arek iki nggawa mbah-mbahne, nggawa Kanjeng Nabine, kan ngono to? Ngono. Iya. Nah. Wis wis mulu karo wong tuwek gak bosok. Gak masalah. Sik, tak jelas masih. Jadi apa sih jenis syafaat itu rek? Syafaat itu sing duwe haknya kan yang Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa gak duwe sertifikat jenis syafaat. Nabi Adam, Nabi Nuh, kabeh gak nyekel sertifikat. Sing nyekel sertifikat syafaat itu mek Kanjeng mulanya awak itu nek dua Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa sebabnya? Allah itu punya kekasih yang luar biasa dicintai namanya Muhammad. Muhammad itu diciptakan yang pertama kali sebelum Allah menciptakan apa saja, Allah menciptakan Nur Muhammad. Dan karena Allah menciptakan Nur Muhammad, maka Allah kemudian bergairah untuk menciptakan semua yang lain, alam semesta, planet-planet, tanduran, segoro, daratan, tapi turuti awakmu aku. Itu diciptakan Allah karena terlebih dahulu beliau menciptakan. Ya, ya. Nah, Allah seneng nek kok jaluk ya apa-apa karo awakmu menyatakan cintamu nang kekasih Allah. Kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus nek mergo aku karo malaikat iki tresno karo Nabi Muhammad iku, awakmu kabeh sholu alaihi wasallimu taslima. Jadi hubungan segitiga ngono lho. Aja kon njaluk Kanjeng Nabi sampeyan njaluk akeh niki aja ngono. Njaluk onang Allah sebutan Kanjeng Nabi. Ngerti ya? Jadi tawasul ngono niku. Paham? Maksud kula kok niki cuman damel kaweruhan ngoten lho. Nggih. Kan kok ilah kadang Nabi Mustofa ngoten. Enten sahabat kok mas apa bapak napa jeneng awakmu nyebut bapak lha apa mantan bukan peraturan kamu tuh ya aneh boten kok sok bapak e gak tau ditawasuli ibune lha ya kon lakon ono dhewe ngenten fatwa NU ngono boten fatwa NU kalau gak ada pengalaman saking panjenengan. Makanya kalau nak jenengan saja, insya Allah ini kula sebang. Iya, apa? Tawasul opoai dalam konteks aku takzim kepada Allah dan aku mencintai semua yang diciptakan Allah itu juga tawasul. Sebutan, nggak perlu tukar Nabi Adam mana Epiro kau sebut apa? Nabi Muhammad, ayo wes mesisan. Lapa kade bapak negara buat dengan jeneng Nabi. Mesti sambangnya Abu Talib, Abu Manaf, apa kok sebut? Mari mulu mengirim tangan ke mulanya. Ya, ya. Lala apa mau naik kok kata kok takok no? Nak kan lancar karep dan kamu menghormati. Masa aku nggak menghormati Kanjeng Nabi, aku nggak menghormati bapak dan ibu. Nak mulu kamu itu baik sebutan. Masa aku ziarah Gus Dur, nang kebuiran aku gak ziarah nak Mbah Hasim, gak ziarah nak mulu sih. Cuma lakon nono, gak usah ngecam sopo-sopo. Gak usah takon-takon, nek anjane batik lakon nono mulai lho. Ngono ya, Kak? Lah aku gak takon bareng. Iya, oke saiki ngene. Saiki kan ono kalimat ngene iki. Jadi aku takon. Jadi selawatan misale kesamaan roh Buddha. Buddha. Sampeyan roh perjanjian. Jadi sumber selawat itu ada beberapa, termasuk selawat badar. Salatullah, salamullah, ala Toha, Rasulullah, salatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah, tawassal Nabi Bismillah, Wabil Hadi, terus, Wakulli Mujadillah. Nah, ini saya mengutip Pak Muzamil, ini yang menciptakan bukan orang Arab, bukan orang Sir. Yang menciptakan salat badar adalah orang Banyuwangi, Kiai Haji, Sopara Ilang Jeni. Ali Hasan, ya, pada tahun sekitar 60-an. Nah, salat badar itu artinya apa? Dongakno pahlawan badar. Nah, terus oleh dongakno gak langsung Gusti Allah sapa sebab kok kon kudu nyebut Kanjeng Nabi. Soale awakmu karo aku karo Gusti Allah dilancen agak dolan. Dapurmu karo dapurku. Kira-kira dilancen agak. Wis aku saiki takon wis. Allah berfirman, wahai umat Islam Indonesia, utuslah perwakilanmu menghadap aku. Satu minggu. Sopo. Aku takut, ada enggak yang bisa diandalkan? Ada enggak ulama di dunia hari ini yang bisa diandalkan mewakili kita kepada Allah? Hanya Nabi Muhammad. Makanya kita menyebut Rasulullah ketika berdoa, karena satu-satunya yang bisa diandalkan adalah Kanjeng Nabi. Itu namanya hubungan cinta segitiga syafaat Allah Rasulullah kita, hubungan cintanya. Nah, sholat badar itu mendoakan supaya pahlawan perang badar itu betul-betul disurgakan oleh Allah dengan harapan diam-diam mergondongakno pahlawan badar awake dhewe oleh berkah dumune awake dhewe. Peristiwa Badar harus paham saya. Pasukan Islam di perang Badar itu 313, musuhnya 10.000, mesti kalah. Nuh ya, mesti kalah. Menurut ilmu peperangan ya Pak Polisi ya, masa 313 lawan 10.000, mesti kalah. Ditambah itu prajurit bisa misalnya anaknya arek lanang, pas remi dijak perang, menek-menek pas kayak jaya pelosan malah dijak. Jadi mesti kalah, tapi Rasulullah kemudian menempuh satu apa ya, satu semacam siasat kepada Allah, kepada pasukan Badar. Rasulullah mengatakan, wahai pasukan Badar, namatun soru nawatur hamu nawatur zaku nabidah bidu'afaikum. Bismillah ya rekon, kok ditolong Gusti Allah, kon dimenang no Gusti Allah, kon dikai rizki Gusti Allah. Nah itu, tapi gak masuk akal. Upo iblis terus marang dapurmu mat, wong arek nek 313 musuh 10.000 kok menang yo apa critane. Tapi Kanjeng Nabi sing ngomong kok Gusti Allah akhire walasan Muhammad ra. Ngono lho. Akhire semua kalimat karo Rasulullah itu lho kaya ibu-ibu ngene kok gak paham. Gak paham. Sing dijolok ini iki mau apa yo. Lah yo. Ngene-ngene iki lho sing jarai kadang-kadang udah putus asa gitu belan orang sini, tapi gak apa-apa lah, dengan apa tetap api mudah-mudah manak menetelu semua harus ya, ya mangkel-mangkel tapi outputnya lah tetap api jere. Mangkel itu gak apa-apa manusiawi, tapi yang penting jumlahnya tetap itu mulu rek. Jadi ini orang mau ngomong gak usah tawasul, gak akan kabul entah, gak usah dongak nawang di kuburan, gak tutup mulu tau. Nah terus uang saya ngomong ini itu paranormal sampai keluar juga nomor bun rokok. Gue murid-murid, lupa aku mau bun rokok. Tenang mawon, gak kira kabul dunga aku. Ngomong itu. Lapa sampai kepikiran jari sampai gak kabul. Ya duduk bapaknya dewe. Ngomong itu. Jadi aku dengar sampai lah karena hubungan darah. Dia mesti gak kabul. Tenang aja tapi tetap tak dunga. Nomor bun rokok ini soal dewe ditelikok. Jadi guyan sing pinter guyan ya ya. Oke. Terus nanti mari ngono kita minta nada ke Kanjeng. Jelas kalah ya. Tapi Rasulullah mengatakan kon menang rek. Bismillah. Di du'afa ikum asal niatmu digembeloni wong cilik. Di du'afa ikum. Terus marimu Kanjeng Nabi dana isin-isin dede. Ini jangan kita kalah betul. Tapi yang nak pemali masuk pulau pidato. Rek, kalau nak tolong terus mesti modare kan. Masuk ngono nang ngomong ngono. Enggak mungkin dong komandan perang panglima perang ngomong begitu. Harus mengatakan kalian akan menang. Kalian ditolong oleh Allah. Dan kalian diberi rezeki. Asalkan niatku adalah membela orang-orang lemah di muka bumi. Sutara. Iya. Ngono rek. Lah kudu ngono sih, lah kudu optimis ya. Terus kalau Gusti Allah, Rasulullah iki gawe tenan awakmu kepepet nemen uripmu wiridane kok Kanjeng Nabi ngomong nang Gusti Allah, in apa? Illam takun alayya ghadabun fala ubal. Terus kan jenak turu nek kata diurung ngurus Gusti Allah. Ngawur malah wong tuh kula ngapa sebuah susah menang. Gitu. Mergo ro kali diurung ngurus terus ngomong ngene ya Allah. Kula kalah mboten napa-napa. Matek nis kula trimo pun. Modian ku ledeh mboten napa-napa gak padhek kula. Malah aku bali iki bahasa Arab e. Dadi mene apalmu ya. Kon diurung ngurus karo mandormu lak bali. Maksudnya gak padaan, saya gak paham deh. Ngomong-ngomong, mesos yang jadi gak paham, tapi karena aku tadi. Your eyes. Maksudnya matamu. Aku gelap muring-muring di Arab itu. Tak uring-uring polisi itu. Di Inggris, di London, tak uring-uring. Wah, isu-isu yang gak paham, repot. Ingin kok. Japur aku rene nggo dhuwit-dhuwit ku dhewe nggone dobol. Sampeyan larang-larang aku manggon nek kene. Mbahmu biyen ngerampok nek negaraku. Dadi monggo. Tapi aku ora ati. Lumayan isu-isu. Saya beneran Pak, saya gebrak-gebrak meja di Utrecht, di kantor polisi Utrecht. Wong ape mek kan ya izin tinggal 3 minggu tak lho gak oleh. Pak Ureng-Ureng, mbakmu yang ngerampok. Keluar. Yang Anda kritik tadi kan, wah, biar zaman jadi tokoh mahasiswa gini-gini, saiki akhirnya penindas. Loh, itulah sing penindas. Yang tidak penindas banyak dan mereka tidak ikut kekuasaan. Jangan lupa itu. Ada yang bertani, ada yang dulu menjadi penulis sangat bagus, sangat populer di salah satu majalah utama di Indonesia selama puluhan tahun. Akhirnya karena putus asa sama seluruh keadaan, akhirnya dia kuliner, maknyus. Dah. Terus gimana, taek ini maknyus, harus jangan lupa, dia bukan orang makanan. Orang itu dulu kolumnis nomor satu Tempo zaman tahun 70-an, 80-an dan dia pinter, dia ngerti macam-macam tapi di delok wancene brongkal ame kabeh. Ya wis tak ibadah karena saiki kan gitu. Kalau dipelajari itu. Jadi jangan dipikir beliau itu enggak ngerti apa-apa ngertinya makanan. Gitu loh. Jadi itu banyak orang yang tidak Anda kata dan enggak mungkin pemimpin sejati masuk televisi yang bener aja. Gak mungkin kebenaran seperti ini terus diwawancarai oleh Najwa. Gak mungkin. Gak mungkin lah. Meskipun setelah saya ngomong gini terus mereka ingin membantah dengan mengundang dia juga bisa. Supaya ternyata Cak Nun salah kok. Buktinya Najwa gitu kan. Tapi kalau normal ya gak mungkin. Apa Kick Andy terus yeah. Memanggil ini gimana Ronggo Warsito wajahnya. Jadi kebenaran tidak laku di tanah yang luas mainstream ini, tidak laku kebenaran, kebaikan, kesucian, keindahan, tidak laku, tidak ada yang indah, semua diindah-indahkan tapi tidak ada yang indah. Entah? Pemalsuan yang terjadi, pemalsuan itu bahasa modernnya pencitraan. Tapi pemalsuan toh dari A menjadi A plus, susah dari B, susah dari C, kan gitu. Nah di sini tidak ada pencitraan, pencitraan opo, opo nih, nanti Woi gini yo mek pironya woi gini. Tapi diterang sama sekali. Di Padang Bulan di Jombang lebih parah lagi. Gak ada apa-apanya pengajian orang lumpuh ngunutok. Ngunutok. Gak ada hiasan sedikit pun. Kan kita kesini tidak berhias-hias, kita di sini justru kita membuka jiwa kita selebar-lebarnya, setulus-tulusnya. Dan saya tidak yakin, saya tidak percaya kalau ketulusan dan kesucian Anda itu tidak dilahirkan oleh Tuhan menjadi kejayaan masa depan bangsamu. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu teruskan Mas. KC ini seluruh maknya di seluruh Indonesia. Pendidikan politik, iya. Pendidikan agama, iya. Spiritualitas, iya. Budaya, iya. Kesenian, iya. Teknologi, iya. Hukum, iya. Semuanya, seluruh universitas ada di sini. Apakah forum KC punya kewajiban kepada Anda dan bangsa Indonesia untuk melakukan itu? Tidak. Tapi mereka melakukannya lebih intensif dibanding yang dibayar-bayar. Anda kuliah di UI bayar semester 1 jam, dikasih kuliah 1 jam, 2 jam. Kamu kesini tidak bayar, dikasih kuliah intensif, 2-3 kali kuliah cukup untuk senyum-senyum di kantor masing-masing. Betul enggak? Udah punya kesaktian, tidak bisa dihapusi orang, dan hatinya tenang, dewasa, tahu ambil jarak, tahu mulur mungkret, memahami apa-apa komprehensif, kan begitu. Anda menjadi tangguh hatinya, tangguh mentalnya, pikirannya kaya, kan begitu. Tanpa bayar. Jadi apa namanya itu? Sodako. Oke. Jadi di sini terjadi 3 lapis sodako. 4 sih sebenarnya. Saya sodako sama teman-teman yang menyelenggarakan KC. Teman-teman yang menyelenggarakan KC sodako kepada Anda. Gitu? Nah, Anda sedekah kepada siapa? Saya tanya sekarang. Apakah KC punya kewajiban atas yang sekarang disebut Indonesia itu? Kan nggak ada kewajiban apa-apa. Sebenarnya yang harus berterima kasih siapa? KC, Ma'iya, kepada Indonesia. Ataukah Indonesia harus bayar pajak kepada kita? Imam Abad, Jawa, dan Sunda sama sekali belum beres. Masih ada dendam yang sangat mendalam. Berarti, ya, ini sebelum kita... Anda harus mengumpulkan lebih banyak lagi. Itu harus kita, itu fakta kita, dan itu bukan kita benci, bukan kita kritik, saya nggak akan kritik siapa-siapa. Yuk, kalau gitu mau bagaimana sekarang? Yuk, kita berunding. Karena peradaban yang sudah, air kawahnya sudah menetes, dan sudah melimpah ini, harus kita putuskan formulasinya pelan-pelan. Dan malam hari ini jelas sekali formulasi masa depan itu ada di KC dan Ma'iya. Anda sudah mikirin semuanya. Wis ono pelangi barang itu, Mang. Wis ono gambar-gambar itu. Dan memang harus dari daerah Nganjuk, karena hutan-hutan angker itu ada di sebelah selatan. Jadi kuliah ya rek yang gitu jangan di unik ngedul titik. Kuliah itu dia melihat perpustakaan digital di dalam hutan. Jadi nek semua bualas ngene misore wetset terus melek ketok sre. Digital. Sehingga saya sendiri pengen menanyakan banyak karena kita sudah membicarakan itu cukup lama, tapi dia meresmikannya dan memformulasikan secara lebih jelas. Tepuk tangan untuk dia. Kita ini nggak ngerti bedanya negara sama pemerintah, nggak ngerti presiden fungsinya perdana menteri tapi presiden lembaga negara beda nih. Pegawainya juga pegawai negeri. Kata negeri itu bukan bahasa konstitusi, bukan bahasa birokrasi. Negeri itu bahasa kesenian dan bahasa kebudayaan. Padamu. Kalau kamu bilang negeri sama dengan negara, coba rubah lagunya. Padamu negara. Gak bisa, negeri sama negara berbeda. Dia yang satu itu nuansa, yang satu itu pendapat. maka pegawai negeri itu tidak akan pernah beres karena mereka itu hanya nuansa. Seharusnya mereka pegawai negara, sehingga mereka tidak terikat kepada pemerintah. Kalau pegawai negara ada di kantor kabupaten, dia bukan bawahan bupati. Dan begitu mestinya ya Mas, bukan bawahan bupati. Ya, ini negara memang aneh, gitu aneh. Yang kerja sudah 30 tahun di kantor itu menumpuk karir setengah mati, nanti tiba-tiba ada outsourcing. 5 tahun ngatur yang sudah kerja berpuluh-puluh tahun, coba. Kok gelem are-are ini? Loh, kamu yang sudah ngerti segala sesuatu puluhan tahun di sini, datang orang baru yang enggak ngerti apa-apa, yang tenaga kontrakan. Itu pun setelah kamu taati 4 tahun ternyata kena KPK. Jadi ini memang enggak masuk akal. Jadi ini Anda bersedekah luar biasa, cuman ini sedekah. Sedekah itu tidak boleh dipaksakan. Jadi saya tidak akan ke MPR. Kok Anda tidak percaya kepada mereka, kok Anda membangun sesuatu berdasarkan legitimasi mereka. Mau demo ke siapa kita? Yang kita demo adalah orang yang memang bisa kita percaya untuk merubah. Sopo sih kita kok demo? Gak ada. Wong mereka semua tidak ingin ada perubahan kok. Yang ingin perubahan Anda kok. Ya demo nang awakmu dhewe. Jadi ini sedekah, kalau mau dipakai monggo, enggak dipakai mati yo. Enggak ada masalah. Saya juga tidak punya possessiveness apa-apa, teman sekalian mau bernak, kalau Indonesia pasti tidak. Dan sejak pemilihan presiden, saya sudah tidak pernah menyebut kata itu di dalam tulisan saya. Jadi kalau saya ditanya, orang Indonesia, saya penduduk tempat yang sekarang disebut Indonesia. Tapi kalau negara Indonesia, saya tidak ngakuin. Tidak ngakuin. Loh, makar. Loh, tidak makar, saya tidak ngakuin kok. Loh, urusan hati saya dan pikiran saya kok. Loh, kok ada soto, kata kamu enak, kata saya enggak enak, lah sakarepku. Saya kan tidak melanggar apa-apa. Waktu pikiran saya kok. Dan saya juga tidak melakukan kriminalitas, tidak melakukan apa-apa kok. Saya jadi penduduk yang sangat taat, sangat baik. Kalau ditilang polisi tak sentak, nunai. Pilpres wis ngerepoti, polisi ini ngerepoti. Mikir, nunai. Gue. Jadi teman-teman sekalian, saya senang sekali. Ini fakta kita. Fakta kita. Tapi harap ingat, kalau kemarin di Bank-Bank Wetan, Pak Dr. Ananto mengatakan hidup itu kan ada input, ada. Jadi kalau sistem sosial kan ada input, sistem, output yang gitu. Nanti ada outcome juga. Nah manusia itu hanya punya hak dan kemampuan di wilayah input dan proses, sistem. Tapi nanti outputnya dan outcome-nya itu betul-betul di luar kekuasaan manusia. Makanya seorang ibu selalu harap-harap cemas kalau anaknya mau lahir di sini papa kalimo. Karena dia